Aduh, gak ketok itu sore gelap dari sini ya. Dan juga selamat malam juga buat Peace Studio 7, Batman dan kawan-kawan semuanya. Kita lumayan bersama Romansa, yes. Mas Heru, teman-teman Pendo semuanya, Mas Komplek, Mas Gareng, Kemul, selamat malam semuanya. Dan juga selamat malam juga buat Andy Trinity, Mas Song, LGP, Magetan Team, selamat malam Kenduk, Black Rose, Caro, selamat malam Jessica yang Puri, selamat malam. kasih teman-teman semuanya sudah santun bersama-sama.